Oke, bismillah, saya minta Cak Suko sama Profesor Suparto Wijaya untuk maju ke depan, sama Sabrang Noe untuk maju ke depan. Pelan-pelan kita memasuki nuansa kedaulatan dulu, kemudian setelah nuansa kita mulai mencoba mengidentifikasi kedaulatan itu apa. Kemudian kita akan memahaminya dan mengertinya. Jadi tidak hanya ta'lim tapi juga ta'rif. Cak Suko. Sambil menunggu beliau-beliau, Cak Suko tolong nanti dipandu siapa bapak-bapak yang kita mohon untuk maju ke sini. Semua juga saya senang-senang aja. Bahkan malam hari ini saya mengajak seorang petinju internasional. Karena kemarin Anda menyaksikan ayam lari-lari. Jadi Manny Pacquiao mulai besok dia akan latihan. Salah satu agenda latihannya adalah golek petik dari lapangan diuber-uber supaya dia mendapatkan ilmu baru. Nanti saya minta Mas Roy Mokhlis untuk maju ke depan dawa sama Pak Nedi sekalian. Nanti Pak Nedi yang akan menjelaskan siapa beliau, dan saya minta kedaulatan Mas Roy untuk menilai apa adanya mengenai Pacquiao kemarin, karena kita sedang belajar kedaulatan. Pak Suko, silakan. Pokoknya kita jajar bareng-bareng di sini, Mas Roy. Ya, oke. Beliau petinju kelas ringan 61,5. Ya. Beliau juara interkontinental, tapi di Indonesia memang segala sesuatu nggak ada jalannya. Nek dosen sih lumayan, bisa jadi kepala jurusan, bisa jadi dekan, maring bisa jadi wakil rektor, maring bisa jadi rektor. Maring bisa jadi wali kota. Saipul barang cik dawa dalane, bisa jadi gubernur, maring unu menteri meneh ya bisa lah. Sakar-kar PDE lah, jarno ya bis. Cik belakrak kona bis. Yes. Tapi petinju ini susah jalannya, sama dengan Kiai Kanjeng tidak ada jalannya, maka Kiai Kanjeng menempuh jalan sendiri, merintis jalan sendiri, tanpa menyalahkan siapapun dan tanpa membenci siapapun. Kita tetap cinta sama kepada semua bangsa Indonesia. Pak Kasuko, siapa yang kita mohon untuk maju? Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, malam ini kita akan buat simulasi untuk sinau kedaulatan, karena kita harus belajar. Ini Mas Roy datang, dan saya yakin sebenarnya kita punya bakat tinju yang luar biasa, karena siswa SMA kita sering melakukan pertukaran pelajar. Tukaran, teman-teman. Tukaran, ya. Roy, jangan ketawa kamu nanti, tenang aja. Yang mau di KO silahkan hubungi Roy. Butuh saya sekitar 15 relawan, 15 adon ya, cekap ya. Saya minta tiga kelompok. Satu kelompok teman-teman mahasiswa, siapa aja bebas. Ya. Dan mahasiswi? Ya, ya, ya, kita kan pengabdian. Tidak hanya pengab tapi juga ada dian segala. Kan. Mahasiswa tidak harus satu muhrim ya, lain muhrim juga boleh. Lima, lima, lima. Silahkan siapa yang mau tampil, monggo. Monggo, silahkan. Saya minta tiga. Uner wali maju. Tenang, masuk terutama TV nanti. Uner, ya. Ya, silakan Mas. Maju, Mas, maju. Tapi maju, kita IP-nya 1,5 nuekat. Siapa? Silakan, tiga kelompok. Ayo, tiga kelompok. Ya, kalau di sana pasti 3,5 ini, setengah makso dusene gitu lah model. Gitu modelnya arek-arek Google ini. Lima Mas, di sana. Lima dulu, di sisi selatan. Mas, maju, mas, naik. Yang naik, cewek, enggak ada nih ceweknya. Nih, monggo. Iya, ini kita sebelah kanan, Rek, ya. Malam ini audisi ya, tentang IP, karena itu kita mohon para juri, Gus Ipul, Pak Nasih, monggo diaturi sama Pak Basis, monggo untuk maju menilai begini, simulasi. Monggo, Gus Ipul, Pak Basis sama Pak Nasih. Oh, enggak usah katanya. Nanti mungkin ada harus ditandatangani, jadi enggak. Oke, nanti pada saat beliau nanti sudah presentasi ini, 15 orang ini, bukan setiap orang, tapi tiga kelompok diwakili satu orang, setelah PR-nya nanti dijelaskan di luar sana, nanti kita mohon Pak Saiful, Pak Nasir, semuanya untuk menjadi Dewan juri, semacam reflektor atau apresiator terhadap pendapatnya anak-anak ini, karena kita akan gali kedaulatan mereka. Sebelum ini saya minta Sabrang untuk membagi mereka berdasarkan skala atau parameter apapun yang... Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mbah Wong Piro iki kok pengap kabeh ya Rano Diane, ora apa-apa. Ya enggak ada perempuannya, enggak ada wanitanya. Kita mohon dengan sangat, 6 juga boleh, 7 juga boleh, saya mohon. Yang merasa perempuan mungkin? Ya, Mbak. Ya, Mbak. Ya, sip. Tepuk tangan, tepuk tangan. 1, kurang 4. Ya, Mbak. 2, kurang 3. Kono, Dik. Kosong, ya. Kosong, 1, 2. Ya, silakan, Dik, Adik. Nanti ada revisi pergi. Mbak. Ye. Oh, sini, Ye. 1, udah, Ye. Oke. Berang gini berang. Ini kita tentukan 3 grup sekarang atau nanti menunggu tematiknya? Kita tunggu tematiknya. Oke. Tanisnya nanti. Oke. Seperti dikatakan oleh Cak Nun tadi, kita belajar tentang kedaulatan. Tidak mencari siapa yang benar, tidak mencari siapa versi yang benar. Kita mencari apa yang benar. Karena terutama khusus masalah kedaulatan, salah satu kebenarannya adalah mengaplikasikan kedaulatanmu pada definisi tentang kedaulatan itu sendiri. Nah, di sini konsepnya kita mencari definisi, kita mencari konsep tentang kedaulatan dibagi menjadi 3 skala yang berbeda, yang langsung kita refleksikan dalam kehidupan. Pertama, pada skala terkecil, definisi tentang kedaulatan pribadi, kedaulatan diri, yang termasuk nanti kalau dibesarkan sedikit, kedaulatanmu dan keluargamu itu seperti apa, definisinya seperti apa, batasnya di mana, rentangnya seberapa. Yang kedua adalah kedaulatan yang berhubungan dengan ekonomi. Kalau ekonomi tubuhnya, katakanlah perusahaan, perusahaan itu kedaulatannya itu seberapa, apa kedaulatannya, batasnya di mana, dan sampai seberapa rentangnya. Siapa yang berdaulat di perusahaan itu, segala sisinya. Yang ketiga, kedaulatan yang lebih besar lagi, yang sering kita sebut-sebut sebagai kedaulatan negara. Siapa yang berdaulat, batasnya di mana, rentangnya seberapa, dan semua sisi yang bisa dibahas dari situ. Nah, ini yang di atas, mohon sudah punya bayangan, sampean mau rembuk soal yang apa namanya? Gini Bang, biar mereka ngeh kedaulatan yang dimaksud begini. Coba mic-nya Mbak, mikrofonnya. Pegang mic ya. Sing kenceng itu ngomong, nyekel mic kayak gitu. Ya apa dosenmu ini? Ya melo-melo. Mbak, demokrasi itu apa? Coba. Angel, wis. Bisa? Ya, Mbak. Demokrasi itu sistemnya dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Sistemnya dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Ku omonganmu dhewe ta jarine. Kata dosen. Dosen, omongan dosen sendiri apa kata sebelum dosen itu? Kata dosen mau condi endi tadi buru isopo lah ngono. Enggak tahu, Pak. Oke. Jadi tadi kamu itu menjawab demokrasi itu atas kedaulatan pikiranmu sendiri apa jarene? Berarti cari ini. Berarti kamu belum berdaulat, jelas ya. Ngerti saya maksudnya kedaulatan. Oke. Okay? Okay. Tidak harus berbeda loh ya. Nah, misalnya kon pikir kok pikir dhewe kok dolek terus jawabane padha ya gak masalah. Tapi yang penting dia harus otentik berasal dari keputusan pikiranmu sendiri ya. Sing iso adzan sapa? Angkat tangan. Maju Mas. Ayo situ aja akhir-akhir engko. Meneh kon di masjid kono ndoli kono ya. Nek jarak-jarak kono ya. Cek dakwah kono ayo maju. Sik iki kedaulatan lho ya. Kedaulatan lho ya. Oke Mas. Dikai dalan Mas. Muadzin iki Mas. Oke, tafadhal, berang, kayak mikrofon. Wis, iki ne lungo ngarep ya, apa karo aku ayo. Sampai Allahu Akbar. Ngadep sana. Ngadep sana, Mas. Kameranya di sana, Mas. Iki tak ngandani ya, nek jumuan iki kan khotibe ndek kene. Jamaah ndek kene. Kon ngadep nang ndi? Nek adzan. Ngendi nang ndi? Sik, iki jamaahe, iki kulon. Kene imaman. Terus iki makmume kon adzan ngadep nang ndi? Jamaah. Ya, ya. Ya, Kiki, ini belum pernah difikirkan ya. Kalau dua kali azan Jumat, yang pertama orang belum datang, Anda Allahu Akbar untuk semua orang sekampung. Begitu jamaahnya datang, Anda azan kepada, azan itu kan ajakan. Jadi kon bener ngadep nang jamaah. Wis tahu kok praktekno di masjid? Pernah, sampun. Gak dikaplok karo imame kan? Gak ya. Mboten. Sip, berarti tepuk tangan. Yo, berkedaulatan. Karena azan yang kedua itu kan mengajak hadirin yang ada. Jadi kudu Allahu Akbar. Nek kan ngene iki. Sopo sing kok jak? Ngene ya, oke, saiki azan. Allahu Akbar. Dua kali Allahu Akbar. Lagunya sering. Iya. Lu jare ngadep rono kene iki. Allahumma salli wa sallim wa ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sik. Iki mang tau krungu lagu ngono ta gak, Kon? Pernah. Lah kok gak dhewe, Kon? Lampo kate wong adzan damel, Pak. Sampun damel iya, tapi wong adzan iku kedaulatanmu. Lampo kate niru-niru sapa-sapa. Ngono lho. Wong pales ya gak mlebu neraka. Gak masalah pales gak cuman apike aja adzan ngono lho ya. Ya lah ngono sih. Pales tuh ndak masalah, ndak dosa, ndak melanggar hukum, cuman apike ngernet wae. Lah ngono ya. Iya, saiki sing lagumu dhewe. Sing lagumu dhewe. Jelas ya kedaulatan ya? Jelas ya? Mulai jelas, oke. Okay. Yo, sing lagumu dhewe. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, wis umum ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Syekh Imam Ahmad Husairi. Ketua Jumiatul Qura Kairo 1964-1967. Wis lawas itu. Wis saiki sak karepmu ngono lho, wis kon bebaskan dirimu dari pengaruh-pengaruh. Hanya dipengaruhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya metu suaramu saiki. Yuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ye! Ngono, petik melayu kabeh. Sip. Ngerti maksudnya ya? Anda datang ke Jombang, ke Padang Bulan. Anda dengarkan azan dari subuh, zuhur, asar. Azannya tidak pernah Anda dengar. Tergantung sing azan sopong kok lagune dhek mesti ngarang kok maghribe ngarang meneh dhek. Karena dia otentik. Nek saiki lak is nek azan Masjidil Haram dia saiki sak dunya ngono kabeh saiki. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Loh, ngono kabeh ta saiki? Lah ngono kabeh sih. Ya gak masalah, cuman kon sinau berdaulat. Karena dalam Islam tidak ada disyahadati. Sing ono syahadat kon dhewe sing kudu nglakoni. Kon urip kon bareng sapa kon lahir piye? Dikancani sapa? Engko mate. Ana ta kesetia kawan tak kancani kon. Enggak ono. Lah ijo dadi setiap keputusan dalam hidupmu kalau bisa merupakan ekspresi dari kedaulatan pribadimu karena urusanmu dengan Allah nanti sendirian. Tidak bisa ada yang menyelamatkan kamu, tidak ada. Yang menyelamatkan kamu adalah dirimu sendiri yang berbuat baik dan beramal soleh, kan begitu?